بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كم مسلمين دن مسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali bersama al-lughatul arabiyyah, lughatul Quran, wa lughatul hadis. Al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, yang insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha di jilid yang kedua, dan insya Allah kita akan menghabiskan beberapa latihan yang tersisa di Ad-Darsul Ishrun, di pelajaran 20. Dan sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di Ad-Darsul Ishrun, di pelajaran 20 ini, pembahasan pokoknya terkait dengan Al-Muthanna. Baik Al-Muthanna dalam kondisi marfu' maupun mansub maupun majrur. Kemudian di akhir-akhir, di latihan-latihan, di penghujung Ad-Darsul Ishrun, juga sudah kita pelajari beberapa pembahasan. Di antaranya terkait dengan kalimat ahad serta muannatsnya ihda dipasangkan dengan al-akhir dan dan muannatsnya al-ukhra. Dan terakhir insyaallah pada kesempatan malam ini, latihan terakhir yang akan kita baca adalah at-tamrin al-ashir, latihan ke-10 halaman 142. Halaman 142. Nah, silakan bagi al-ikhwa wal akhwat, pemirsa dan pendengar roja, silakan buka bukunya. Kita akan membaca at-tamrin al-ashir, latihan ke-10, wa huwa at-tamrin al-akhir, latihan yang terakhir di ad-darsul ishrun. Alhamdulillah Jatmiko, alhamdulillah beliau hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana halukum ya akhi? Di khair alhamdulillah. Shagil mikrofon awalan. Naam Ustaz. Dan mikrofon la mishkal ba'd. Nah. Khalas? Khalas Ustaz. Baik, barakallahu fik. Afikum barakallahu. Silakan para ikhwan dan akhwat mempersiapkan alat tulisnya. Kita masuk ke at-tamrin al-ashir. يقول هنا تأمل الأمثلة الآتية. Perhatikan contoh-contoh berikut. Di sini kita akan disuguhkan di contoh-contoh setelah ini terkait dengan kalimat ذو. Yang mana ذو ini sudah kita bahas sebelumnya, di pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah kita dapatkan. Dan sudah kita ketahui bahwa makna daripada ذو adalah sahibu, yang mempunyai, yang memiliki. Kemudian juga sudah pernah kita bahas bahwa dhu, perubahan al-i'rab yang ada pada dhu ada terkait dengan huruf yang terakhir, huruf terakhir yang di belakangnya. Huruf terakhir daripada kata tersebut. Maka dhu di sini, huruf terakhirnya adalah waw. Ini dalam kondisi marfu. Nanti kita akan temukan bahwa dalam kondisi mansub, dia akan berubah menjadi fat, menjadi alif. Dha. Kemudian kita juga akan mendapatkan bahwa mu'annath daripada dhu adalah dhatu, yang nanti akan kita lihat di contoh-contoh di latihan ke-10 insyaAllah. Kita minta Al-Akh Jadmiko untuk membaca. Naam Ustaz. At-Tamrin Al-Ashir. Mohon dibaca dengan pelan-pelan. Naam. Kemudian diterjemahkan. Tafadhal ya akhir kirim. Al-awwal. Hadzal qalamu dzul launaini mufidun jiddan. Ya. Pena ini memiliki dua warna yang sangat bermanfaat sekali. Bagaimana terjemahannya? Al-Ahjad Miko, ulang sekali lagi, tolong bacaannya dari awal. Hadzal qalamu. Hadzal qalamu dzul launaini mufidun jiddan. Nah. Pena ini dzul launaini di situ. Posisinya sebagai apa? Mudhaf ilaih, Ustaz. Nah, dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian kalimat dzu khususnya dengan kaitannya dengan kalimat al-qalam. Apa dia? Al-akh. Jadmiko? Khabar, Ustaz. La, laysa khabar. Al-khabar mufidun. Al-khabar kalimat mufidun. Dzul launaini dia na'at. Na'at. Daripada kalimat al-qalam. Al-qalam. Penjelas daripada kalimat al-qalam. Nah. Dari situ antum nanti bisa menerjemahkan dengan tepat. Bagaimana terjemahannya sekali lagi? Pena yang mempunyai dua warna ini. Pena yang memiliki dua warna ini sangat bermanfaat. Naam. Fahim ta ya akhi? Fahim ta insyaallah. Dengan mengetahui posisi masing-masing daripada kalimat, maka terjemahannya tepat insyaallah. Nah, sih dzul laun ini bukan khabar. Bukan khabar. Nah. Bagaimana kita bisa yakin bahwa itu bukan khabar? Ana hukum asal khabar ma'rifah atau nakirah ya Jadmiko? Mubtada ma'rifah, ada sekedarik? Amma khabar nakirah. Nakirah, nah. Sedangkan dzul launaini ma'rifah. Ma'rifah. Mana khabarnya yang nakirah di sini? Kalimat? Mufidun. Ahsant. Wasil. Teruskan ya, akhi. Al-thani. Al-thani. Sebentar. Berarti di situ, dzul di situ. Na'at daripada al-qalamu. Al-qalamu marfu', maka dhu-nya juga na'at marfu'. Marfu'. Marfu'nya di sini dengan apa dhu di sini? Dengan al-waw. Al-waw. Ahsant. Wasil. Wasil ya akhi. Al-thani. Al-thani. Ayya qamisin ghusalti ya ummi. Naam. Ghusaltul qamisu dzal jaybaini. Naam. Baju yang mana yang telah engkau cuci wahai ibuku? Naam. Saya telah mencuci baju yang memiliki dua kantong. Naam, dua saku, dua kantong. Ahsan. Di sini kita lihat mana kalimat dunya di sini sekarang? Dzal jaybaini. Kenapa sekarang jadi dza? Padahal sebelumnya dzu. Nah, Ustaz. Bagaimana penjelasannya, Tmiko? Lihat kalimat al-qamisa. Al-qamisa sebelumnya. Nah, dia sama seperti penjelasan di sebelumnya di nomor satu. Nah. Naat daripada al-qamisa. Al-qamisa. Nah. Al-qamisa mansub. Harus dzalik, maka dza juga harus ikut mansub. Mansub. Ahsan. Mansubnya dengan? Mansubnya dengan alif. Dengan alif. Ya. Maka di sini kita simpulkan bahwa dzu marfu' dengan al-waw mansub dengan dan alif. Dengan alif. Nanti akan kita bahas, nah, tapi tidak di sini sepertinya. Ya. Nanti akan kita temukan bahwa terkadang juga dzi. Dan nanti insya Allah akan dibahas di pelajaran berikutnya mudah-mudahan insya Allah. Syukran ya Jadmiko. Jazakallah khair. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwa al-akhwat. Tafadhal. Dari qiraah maksudnya? Dari qiraah. Nah, tafadhal. Baik, khawatir salam, bergar, dan juga pemirsa Roja di mana anda berada. Silakan untuk anda dapat terhubung bersama kami di layanan telepon 0218236543 untuk membaca latihan pada halaman 142 ini, latihan ke-10. Nah, silakan kita akan angkat untuk menelpon pertama. Halo? Ya, silakan. Kembali kami sampaikan untuk anda yang ingin terhubung, dapat menghubungi di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Naam. Dan Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan pertanyaan Anda di nomor 081-989-6543. Baik, kembali di layanan telepon. Sudah ada yang masuk, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Om Abdillah dari Solo. Baik. Nah, Masyaallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki ya Ummah. Ya Ummah Abdillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Nah. Fokusnya ke gagang telepon saja ya Ummah Abdillah. Ya Ustaz. Baik. Silakan Ummu Abdillah, ada rakam ats-tsalits dan ar-rabi. Silakan, tafadhali. Ats-tsalits. Naam. Al-mudiru fi tilkal ghurfati zatina fadataini al-mustahataini. Naam. Bagaimana Umu, ulang sekali lagi, ada beberapa kesalahan bacaan. Ulang sekali lagi. Al-mudiru fi tilka ghurfati zatin nafadataini nafidataini amaftuhataini. Nafi, bukan nafa. Nafidataini. Nafidataini. Naam. Mohon ulang sekali lagi Umu Abdillah. Ya. Al-mudiru fi tilka ghurfati zatin nafidataini al-mastuhataini. Naam. Ada dua kata musanna di sini. Ada sekretarik ya Umma Abdillah. Bapak guru itu ya Umma Abdillah di kamar yang mempunyai dua jendela yang terbuka. Bapak guru itu di kamar. Ya, Om Abdillah dapat menyimak suara kami melalui gagang telepon saya. Iya, Om. Saya tadi bertanya di kalimat ini ada dua kata musanna. Ada sekadalik? Ya, benar. Nah, yang mana itu? Anafidataini. Nafidataini. Nah, di sini kondisinya mansub atau marfu zatin nafidataini. Majrur, Ustaz. Majrur. Nah, majrurnya musanna dengan apa, Umu? Ya, dengan ya. Dengan ya, ahsant. Ahsant. Silakan sekarang diterjemahkan. Tafadhali. Bapak guru itu di kamar al-mudir. Yang mana al-mudir? Dua jendela yang terbuka. Al-mudir, bapak guru atau kepala sekolah? Kepala sekolah itu ada di kamar yang ada dua jendelanya yang terbuka. Naam. Sehingga kalimat dzatin nafidataini al-maftuhataini itu kalimat itu terkait dengan al-mudir atau terkait dengan al-ghurfah ya Umma Abdillah? Al-ghurfah, Ustaz. Al-ghurfah. Nah. Kemudian di situ ada kalimat dzati. Dzati ini apakah sama dengan dzu? Ini mu'anas, Ustaz, untuk mu'anas. Naam. Zat, dengan ta, zatu itu mu'annas. Mudhakarnya zu. Nah, di sini, apakah sama seperti dengan zu sebelumnya? Dia marfu dengan wawu dan mansub dengan alif, begitu? Kalau mu'annas, teruskan. Ya. Kalau mu'annas bagaimana? Kalau mu'annas, ya. Dan perubahannya di huruf atau di harokat? Ya di harakat atau sekedarik? Di rawat. Nah, zati itu majrur, sahih? Ya, dari di huruf. Nah, dia dengan huruf atau dengan harakat. Perubahan zati, zatu itu dengan huruf ya Umar Abdillah. Sahih dengan huruf? Dengan huruf ya. Nah, dengan harakat. Zati dengan kasrah, ada sekedarik? Nanti setelah ini ada zatu dengan dhamma. Dengan harakat, bukan dengan huruf. Beda dengan yang ketika masih muzakkar. Ketika muzakkar, zu dalam kondisi marfu, za dalam kondisi mansub. Mansub. Umar Abdillah, anti ma'i? Ya, Ustaz, ya. Konsentrasi, Umar Abdillah. Teruskan, satu lagi. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Liman hari saya rotu, datu bapa ini. Nah. Tarjimi. Kepunyaan siapa mobil yang punya dua pintu? Ini. Iya, sahih. Di sini zatu marfu. Ada sekali ya, Umar Abdillah. Yang harakat tadi. Naam, zatu marfu. Kalau sebelumnya tadi zati. Dalam kondisi apa ini zati? Mansub atau ya, marfu? Ya. Dalam kondisi majrur. Ada sekali. Di sini marfu, Ustaz. Nah, zatu marfu. Sebelumnya zati. Sebelumnya majrur. Ahsanta ya Umar Abdillah. Syukran. Wa jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Cukup. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Umar Abdillah dari Solo atas kebersamaannya di malam hari ini. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya penelpon dari para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bergabung di malam hari ini membaca latihan ke-10 dapat menghubungi kembali di 021-823-6543. Naam, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Hafid di Bekasi. Ummu Hafid di Bekasi. Naam, tafadhali ya Ummu Hafid, silakan. Rakam al-khamis was-sadis. Tafadhali. Al-khamis. Dalikal masjidu. Lumana rotaini jamilun jiddan. Naam. Sahih. Maratan thaniya. Ikra'i maratan thaniya. Dalikal masjidu. Lumana rotaini jamilun jiddan. Naam. Ahsanti. Tarjimi. Masjid yang mempunyai dua menara itu sangat indah. Mumtaz. Di sini kembali menjadi mudzakkar. Dzu. Ala sekedarik ya Ummu Hafidz. Halo, Ustaz. Di sini posisinya kalau kita lihat dalam kalimat sebagai apa? Na'atnya al-masjidu. Al-masjidu. Nah, ahsanta. Mana khabar dalam kalimat ini? Jamilun. Mana mubtada'nya? Dzalikal masjidu. Zalika, ismul isyarah, sahih. Teruskan. Al-Masjidu berarti badal ya, Ustaz? Naam, sahih, badal. Adapun mubtada'nya adalah? Zalika. Zalika, naam. Teruskan. As-sadis. As-sadis. Ana la uhibbu dalika rojula fa'inna. Zalika atau zaka? Itu zaka ya, Ustaz? Zaka. Tidak ada lamnya. Tapi maknanya zalika. Beda zaka ya, maknanya sama dengan? Zalika, sama maknanya. Naam, Ustaz. Tafadhali, teruskan. Ana la uhibbu dzakar rajula fa innahu zu wajhaini. Naam. Saya tidak mencintai. Saya tidak suka. Saya tidak suka laki-laki dewasa itu karena dia sesungguhnya mempunyai dua wajah. Dua wajah. Naam. Ma makna hadzal kalam? Apa maksudnya dua wajhain di sini? Punya dua wajah? Apakah secara hakiki wajahnya munafik, dua? Ya. Bukan Ustaz. Bukan. Nah, nanti akan kita jelaskan insya Allah setelah ini di Al-Mufradat. Syukran. Syukran ya Ummah Hafidh. Boleh tanya Ustaz? Nah. Saya mau tanya, Muqtada Khobar itu kalau penjelasan bahasa Indonesianya apa ya Ustaz? Jadi kalau misalnya fa'il bahasa Indonesianya kan dia subjek. Kalau Muqtada Khobar bahasa Indonesianya apa? Wallahualam, saya tidak tahu. Nanti dikembalikan ke ahli bahasa Indonesia nanti insyaallah. Oh. Saya tidak tahu. Berarti tidak ada bahasa Indonesianya ya Ustaz ya? Ketika kita katakan kita tidak tahu, berarti tidak ada. Karena keterbatasan ilmu kita dalam tata bahasa Indonesia, kita bisa berbahasa Indonesia, tapi tidak semua tata bahasanya kita paham istilah-istilahnya. Ala sekadalik? Ustaz. Nah, nanti kita dikembalikan ke ahli bahasa Indonesia, lalu kita lihat apakah ada perbedaan katanya nanti, insya Allah. Ya. Saya tidak tahu. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakallahu khair. Iya, terima kasih Umum atas kebersamaannya di malam hari ini. Yang membaca hingga akhir dari latihan ke-10 ini, Ustaz. Na'id martatanya. Kita ulang martatanya. Baik, khawatir salam pendengar dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kembali untuk Anda yang belum sempat terhubung, kita ulangi kembali. Latihan ke-10 ini, Anda yang ingin membacanya dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Baiklah, kita sapa kembali untuk telepon lainnya. Ya. Halo? Ya, halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, sebelum kita lanjutkan, kecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya dan fokus di gagang telepon saja. Baik, silakan. Dari Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah di Jakarta, ya? Iya. Iya. Nah, baik. Sudah dimati. Iya. Nomor satu ya. Silakan, silakan kamu. Rokom Wahid. Iya. Hadal kolamu dul lawaini dul launaini launaini ya mufida jiddan mufidun jiddan jiddan ya mufidun jiddan teruskan kolam apa pena yang berwarna dua ini ya teruskan sangat bermanfaat iya sahih teruskan betul. Teruskan Ibu Mutmainah betul ya sahih alhamdulillah betul Umu bacaannya bagus sahih betul silakan lanjutkan mempunyai nah, lanjutkan nomor dua. Ayah komisun. Gosalat ya umi. Nah. Apakah ibu sudah mencuci pakaian? Nah, di sini terjemahannya, Ibu Mutmainah, baju mana yang kamu cuci? Wahai apakah ibu sudah mencuci baju? Nah, bukan seperti itu, Ibu Mutmainah, terjemahannya. Terjemahannya adalah, kemeja mana yang kamu telah cuci, wahai ibuku? Bagaimana, Ustaz? Terjemahannya apa? Yang benar adalah, kemeja mana yang kamu telah cuci, wahai ibuku? Kemeja mana yang kamu telah cuci, wahai ibu? Nah, teruskan. Wasalatul Kosalatul Komisor Dal Jaibaini. Naam, Dal Jaibaini, sahih. Kemeja yang ya, Dal Jaibaini. Naam, teruskan, terjemahkan. Ya. Kemeja yang saya cuci. Saya sudah mencuci kemeja yang mempunyai dua saku. Dua saku, ahsanti. Nah. Dua saku. Bagus, sahih. Iya. Mumtaz, syukran ya Ibu Mutmainah. Bacaannya bagus sekali. Jazakillahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiki. Ibu Mutmainah dari Jakarta, terima kasih atas kebersamaannya. Silakan dilanjutkan untuk para pendengar maupun pemirsa ke nomor yang ketiga di latihan ke-10 ini. Anda yang ingin terhubung 0218236543. Silakan, halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum Bapak, sudah masuk? Halo. Ya, silakan masuk, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Dengan siapa? Di mana? Dengan Ahmad. Naam. Pak Ahmad, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya dan fokus di gagang HP atau telepon saja. Iya. Naam, silakan. Al-Mudi Pak Ahmad, sudah dimatikan belum televisinya? Sudah kecilkan belum televisinya? Udah. Nah. Ya, sekarang fokus di gagang telepon saja Pak Ahmad ya. Iya. Silakan baca. Nomor 3. Al-Mudiru. Al-Mudiru fi tilkal khurufati za innafizataini al-maftuhataini. Nah, sahih. Terjemahkan. Kepala sekolah di dalam ghurfah yang al-ghurfah, mana al-ghurfah? Ya al-ghurfati. Mana al-ghurfah, Pak Ahmad? Oh, kamar. Nah, di kamar, teruskan. Yang mempunyai dua jendela yang terbuka. Iya. Teruskan, ar-rabi'. Liman hadhihi sayyaratu zatul bab zatul babaini zatu atau zata di sini zatul babaini yakin zata yakin Pak Ahmad itu zata kenapa zata kenapa dia dengan fathah zatil Zatil. Nah, jadi kasrah sekarang? Kenapa jadi kasrah sekarang? Laisa. Bukan juga. Berarti tinggal satu lagi yang tersisa yang belum disebut. Zata sudah, itu salah ternyata. Zati juga salah. Berarti tinggal satu. Zatu ya, Ustaz. Zatu yang betul. Antum ada bukunya? Ada. Nah, di situ ada harokatnya tidak? Taknya? Ada tapi enggak begitu jelas Ustaz. Tidak. Baik, lawas saya insyaallah. Teruskan. Ulas lagi bacaannya Liman hadhi sayyaratu zatul babaini. Naam. Terjem. Kendaraan mobil siapa ini yang mempunyai dua pintu? Iya, milik siapa? Milik siapa? Mobil yang mempunyai dua pintu ini. Nah. Hakada at-tarjamah. Begitu terjemahannya Pak Ahmad. Sahih? Nah. Satu lagi Pak Ahmad. Al-Khamis. Zalikal masjidu zul munarataini jamilun jiddan. Nah. Zul mana. Mimnya di fathah. Mana. Zul munarataini jamilun jiddan. Nah. Apa artinya? Masjid yang mempunyai dua menara itu sangat indah. Masya Allah. Sahih. Satu lagi, Pak Ahmad. As-sadis. Habiskan, satu lagi. Ana la uhibu zakaroj Julan fa innahu zu wajhain. Nah, antum jangan terburu-buru Pak Ahmad, ulangi lagi, ada bacaan yang salah. Ulangi lagi. Ana la uhibbu zaqa rajul la fa innahu zu wajhain. Naam, antum terdengar ragu-ragu di kalimat ar-rajula. Ulangi lagi, dzakar rajula. Itu yang benar. Naam, syukran, Ustaz. Nah, ulangi lagi, ana. Ana la uhibbu dzaqa rajula fa innahu zu wajhain. Ahsant ya Pak Ahmad. Terjem. Aku tidak suka laki-laki yang mempunyai itu. Dua kepribadian itu. Saya tidak suka laki-laki yang itu mempunyai dua titik. Kepribadian. Hah? Lagi dua apa? Dua wajah. Taib, masya Allah. Jazakallah khair, Pak Ahmad. Barakallahu fiik. Nanti ikut terus Pak Ahmad ya. Usahakan ya, menelpon terus, biar latihan terus, insya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian. Terima kasih, Bapak Ahmad. Jazakallahu khairan atas kebersamanya di malam hari ini, Ustaz. Nah, alhamdulillah dengan demikian selesai sudah latihan-latihan yang ada pada Ad-Darsul Ishrun. Dan tersisa di akhir adalah Al-Kalimatul Jadidah, kata-kata baru di sini. Di sini ada yang pertama adalah Rajulun Dhu Wajhain. Tolong dibaca Ajat Miko atau dekatkan mikrofonnya. Rajulun dhu wajhaini. Naam. Alladhi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurudiha. Naam. Alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Naam. Terjem. Naam, di sini kalimat ini adalah sebenarnya ada sebuah potongan hadis yang terkait dengan kalimat ini. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarran nasi dzul wajhain, alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis bahwa sesungguhnya sejelek-jeleknya manusia adalah yang punya dua wajah. Dan dijelaskan dalam hadis itu, alladzi ya'ti haula'i biwajhin, ketika bertemu dengan satu kelompok maka dia menggunakan satu wajah. Nah, bagaimana caranya supaya mereka ridho? Ketika bertemu dengan kelompok lain maka dia akan menyesuaikan dirinya, akan mengatakan apa yang diridhoi juga orang ini. Ini orang ini seperti apa? Seperti bunglon. Dia loncat ke sebuah tempat maka akan berubah warnanya dengan warna itu. Ketika ke tempat lain dia akan berubah warna lain. Dan ini adalah sifat-sifat kemunafikan. Sifat-sifat kemunafikan. Dan Nabi SAW mengatakan orang seperti ini adalah orang seburuk-buruknya manusia. Yani dia berusaha agar semua orang ridho dengan apa yang dia katakan. Maka terkadang kita lihat omongannya dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya akan berubah-ubah. Akan sesuai dengan apa yang diinginkan orang yang dia jumpai. Maka terkadang kita temukan di kelompok ini dia akan mengatakan A, di kelompok itu dia akan mengatakan B. Maka di sini apa penjelasannya oleh di buku? Tolong dibaca sekali lagi ya. Alladhi ya'ti. Alladhi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurudiha. Yang datang, dia adalah orang yang datang kepada setiap kelompok. Dengan bima yurdiha, dengan apa yang diridhai kelompok tersebut. Fahim taya Ayat Miko? Nah, insyaAllah. Yani, setiap kelompok yang dia datangi, pokoknya omongannya harus omongan yang mereka senangi. Walaupun terkadang nanti di tempat lain dia akan berubah jauh daripada yang sebelumnya, berbalik. Nah, maka ini sifat kemunafikan. Maka di sini ada keterangan dalam kurung, alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dia datang ke sebuah kelompok masyarakat dengan wajah tertentu dan di tempat lain dia akan berubah dengan wajah lainnya. Dan tadi sudah kita jelaskan perumpamaannya orang seperti ini seperti apa? Seperti binatang bunglon, yang kita kenal dengan bunglon. Nah. Nah, dia akan menyesuaikan dirinya dengan kondisi masyarakat tersebut. Dan ini menunjukkan sifat ketidakjujuran dalam bermuamalah. Dia akan bermuamalah atas asas bagaimana supaya mereka senang. Walaupun terkadang harus mengorbankan akidah, mengorbankan keyakinan. Dan ini tidak benar. Ini adalah seburuk-buruknya manusia berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fahim tak ya jatuhiko? Fahim tak insyaAllah. Teruskan. Al-kalimah al-ukhra? Mushtun. Naam. Jam'uha, jam'uhu amsyatun. Amsyatun, naam. Ma mana mushtun? Sisir. Sisir, ya. Naam. Ke sebelah kirinya. Naam, Ustaz. Mikhoddatun. Naam. Mikhoddah. Bantal. Mikhoddah jam'uhu makhadun. Naam. Makhadun. Bantal. Zirun. Naam. Azir. Bisa berarti apa? Azir bisa berarti kancing. Kancing. Nah. Bisa berarti tombol. Tapi di sini sepertinya al-murad minhu kancing sepertinya. Kancing. Jamaknya? Jam'uhu azrarun. Nah, azrarun. Nah. Teruskan. Mir'atun. Laisa mir'atun. Mir'atun. Mir'atun. Nah. Jam'uhu maraya. Nah. Mir'ah kaca. Cermin. Oh, cermin. Nah. Sahih. Teruskan. Lisun. Jam'uhu lususun. Naam. Lisun pencuri. Ahsant. Junaihun. Jam'uhu junaihatun. Naam. Mata uang, Ustaz. Mata naam. Uang. Junaih pounds. Pounds. Pounds sterling. Pounds sterling. Nah, ini juga mata uang yang digunakan di Mesir. No. Pounds. Pounds. Dan satu junaihnya sekitar kurang lebih 2.500 okay. rupiah. Naam. Jamaknya, jamak daripada junaih adalah? Junaihatun. Junaihatun, nah. Teruskan. Mufidun. Manfaat, sangat bermanfaat. Penting, manfaat, penting. Berfaedah. Berfaedah. Nah. Teruskan. As-siratu. Nah. As-sirah. As-sirah. Sirah. Sejarah. Sejarah. Nah. Sahih. Atau biografi. Nah. Teruskan. At-tafsir. Tafsir. Tafsir, nah. Istilah ini mustalah Indonesia kita. Nah. Nah. Teruskan, ada dua fi'il di bawahnya. Zabaha yadbahu. Nah. Menyembelih. Menyembelih. Zabaha al-madi yadbahu al-mudari. Yadbahu mudari. Nah. Teruskan. Satu lagi. Syaraha yashrahu. Menjelaskan. Menjelaskan. Menjelaskan. Nah, syarahal ustadu ad-darsa. Sang ustad menjelaskan pelajaran. Ahsan. Fi'il mudhari'nya adalah? Mudhari'nya yashrahu. Yashrahu. Dari dua fi'il itu, bagaimana fi'il amarnya ya akhil kirim? Zabaha yadbahu, bagaimana? Yadbahu. Fi'il amarnya? Idbah. Idbah. Syaraha yashrahu. Ishrah. Ishrah, ahsan. Ahsan tayyib, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sudah Ad-Darsul Ishrun. Dan insyaAllah kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, pelajaran baru. Namun sebelum itu kita break sebentar, ya Hamdani. InsyaAllah kita lanjutkan lagi setelah break sebentar, insyaAllah. Tafadhal, ya kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal. Nasat, barakallahu fiik. Khotol Islam pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, jangan beranjak dari ruang dengar Anda maupun layar kaca Anda. Dalam program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dengan buku panduan Durusul Lughah di malam hari ini, kita akan jeda dengan beberapa jeda berikut ini dan insyaallah kita akan kembali saat lagi. Nah. Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pada garda juga pemirsa Roja di manapun Anda berada, kembali dalam program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dengan buku panduan Durusul Lughah. Khotbah Islam, sebelum jeda tadi kita telah membaca beberapa tamrinat atau latihan-latihan hingga akhir pada pelajaran ke-20, dan insyaallah di kesempatan ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru, yaitu pelajaran ke-20 pada halaman 144 bagi Anda yang baru saja bergabung. Baiklah, kita akan kembalikan kembali bersama Ustaz Hamzah Abbas. Naam, Ustaz, falni tafadhal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah wa ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fi Allah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan kembali pelajaran kita, yang mana insyaAllah pada kesempatan malam ini kita baru saja menyelesaikan Ad-Darsul Ishrun, pelajaran 20, dan sekarang kita masuk ke Ad-Darsul Jadid, pelajaran yang baru, yakni Ad-Darsul Hadiyah wal Ishrun, pelajaran 21. Dan di Ad-Darsul Hadi wal Ishrun, sebelum kita baca dialog yang ada di awal, sedikit terkait pokok bahasan di pelajaran ini, yakni terkait dengan al-fi'lul mudhari' yang majzum. Kalau sebelumnya, di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kondisi al-fi'lul mudhari' yang marfu'. Kemudian setelah itu disusul dengan pembahasan al-fi'l mudhari' yang mansub dan bagaimana tanda nasabnya. Sekarang di pelajaran 21, giliran tentang bagaimana al-fi'l mudhari' dalam kondisi majzum. Di fi'l itu, ma'asyurul ikhwa, al-fi'l, sebuah kata kerja, punya tiga kondisi. Yang pertama, kondisi saat dia marfu', kemudian saat dia mansub, dan saat dia majzum. Kalau isim sebelumnya yang sudah kita pelajari sejak Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah ini, kita temukan isim itu ada juga tiga kondisi. Sebuah isim, sebuah kata benda punya tiga kondisi. Yang pertama kondisi marfu', yang kedua kondisi mansub, dan yang ketiga kondisi majrur. Maka kondisi yang ketiga ini yang membedakan antara isim dengan fi'il. Kalau isim marfu, mansub, dan majrur, ini isim. Ada marfu, ada mansub, dan ada majrur. Adapun fi'il, juga tiga kondisi, hanya saja marfu, mansub, dan majzum. Tidak ada fi'il yang majrur. Dan kebalikannya, tidak ada isim yang majzum. Yang bisa majrur hanya isim, yang majzum adalah fi'il. Dan di pelajaran Ad-Darsul Hadiyah wal Ishrun, di pelajaran 21 ini, kita akan mempelajari bagaimana kondisi al-fi'lul mudhari' jika dia majzum. Dan di sini ada huruf yang digunakan adalah lam. Huruf yang digunakan untuk memajzumkan al-fi'lul mudhari' di antaranya ada lam, yang berarti nafiah, yang berarti penafian. Dan ketika lam, kata lam atau huruf lam masuk ke sebuah al-fi'l mudhari', maka dia mempunyai dua, merubah al-fi'l mudhari' menjadi dua makna. Maka yang pertama, yang tadinya mudhari' artinya sekarang dan yang akan datang, maka setelah masuk lam, maka dia juga di situ menunjukkan lampau. Ini yang pertama. Begitu pula yang kedua, ketika masuk lam, fi'il mudhari' yang tadinya marfu', maka menjadi majzum. Ini dua hal yang terjadi ketika lam masuk ke sebuah al-fi'il mudhari'. Untuk lebih jelasnya, kita baca dialog yang ada pada awal pelajaran 21 ini. Di sini kita minta Ahjad Biko, tafadhal ya akhir kirim. Di sini ada dialog antara At-Tullab, para siswa, dengan al-mudarris. Agak panjang, maka bisa jadi malam ini kita hanya bisa membaca dialog saja. Kemudian setelah itu insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas latihan-latihannya. Tafadhal ya Ajad Miko. Nah Ustaz. Dibaca. Nah. Kaifa haluka ya Ustadzana? Nah. Tarjim. Bagaimana kabar Anda, wahai Ustadz kami? Nah. Teruskan. Bi khairin. Ahmadullah wa ashkuruhu. Naam. Ana ma aro Haruna. Alam yahdur. Naam. kabar baik, saya memuji Allah dan saya bersyukur kepadanya. Ya. Saya tidak melihat Harun. Nah. Apakah dia tidak datang? Tidak hadir? Bukankah? Bukankah? Oh, bukankah? Alam itu sama seperti alaisa. Oh. Alam yahdur, bukankah dia telah hadir? Hadir? Bukankah dia hadir? Bukankah dia hadir? Apa jawabannya? Naam. Naam di sini? Tidak. Tidak. Nah, ini jawaban jika pertanyaannya adalah A yang diiringi dengan nafiah. Maka di sini alam, begitu pula alaysa dan ala atau ama, sama saja, ada empat bentuk. Pokoknya setelah A ada nafiah. Apakah lam, apakah la, atau kalaysa, atau ma. Maka kalau ama, begitu pula ala, begitu pula alaysa dan alam, yang keempat ini, semuanya bermakna bukankah. Bukankah. Maka kalau kita katakan jawabannya iya, kita katakan bagaimana? Bala. Bala. Tapi kalau tidak? Naam. Naam. Naamnya begini. Naam. Bukan begini naamnya. Naam. Kita gelengkan kepala, kita katakan tidak. Baik, Ustaz. Fadhil. Ikramatan tsaniyah. Alam yahdur. Alam yahdur. Terjem. Bukankah dia datang? Naam. Tidak. Tidak. Innahu lam yahduril yauma. Sesungguhnya dia tidak datang hari ini. Naam. Wa aina asdiqa'uhu salasatu? Naam. Dan di mana teman-temannya dia yang tiga? Yang jumlahnya tiga orang. Naam. As-salasa di sini maksudnya kembali ke asdiqa'uhu. Asdiqa'uhu. Naam. Teman-temannya yang tiga orang. Naam. Sahih. Teruskan. Hum aidon lam yahduru. Mereka juga tidak datang. Nah, lihat di sini, Jadmiko. Naam, Ustaz. Ada penggunaan lam berkali-kali. Ada seketarik? Bala. Ada lam yahdur sebelumnya. Kemudian ada lam yahduru setelahnya. Ada seketarik? Bala. Nah, teruskan. Ata'rifuna aina dhahabu. Apakah kalian tahu kemana mereka pergi? Adzunnu annahum dhahabu ilal matari listikbali ra'isihim alladhi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati liziyarati masjidil rasuli sallallahu alaihi wasallam. Agak panjang, ulangi lagi. Adzunnu annahum dhahabu ilal matari listik. Cukup. Ilal matari. Terjemahkan dulu, pelan-pelan. Saya menduga bahwasanya mereka pergi ke bandara. Teruskan. Listikbali. Listikbali ra'isihim. Alladhi ya'til yawma. Alladhi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati. Titik. Terjemahkan dulu. Listikbali apa artinya? Untuk menemui, menjumpai. Ya. Untuk menjemput. Menjemput. Nah. Saya mengira bahwasanya mereka pergi ke bandara untuk menjemput ra'isihim. Ketua mereka yang... Ketua ya, Ustaz? Ya, teruskan. Ketua mereka yang datang hari ini ke... Madinah. Ke Madinah Munawwarah, kota Madinah Munawwarah untuk Al Munawwarah arti asalnya apa itu, ah? Dikau Al Munawwarah ada kalimat nurun, nur. Al Munawwarah yang bercahaya. Ya, kota yang bercahaya. Nah, tapi ini dikritisi oleh sebagian para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi karena ini sudah menjadi kebiasaan orang sekarang menjadi Al Madinah Al Munawwarah. Nah. Teruskan. Ke liziarati untuk antalam taqra liziarati iqra al-arabiyyah liziarati masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan terjemahannya untuk mengunjungi masjid rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, sahih, karena hanya ada tiga masjid yang diperbolehkan kita menyengaja untuk mengunjunginya. Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah sengaja kita safar, safar yang dalam arti ibadah di sini, kecuali ke tiga masjid saja. Masjid Haram, Al-Masjid Al-Nabawi di Masjid di Madinah Al-Munawwarah, dan Al-Masjid Al-Aqsa di Palestine. Nah. Teruskan. Akatabtum? Akatabtumul wajibati ya abnai. Apakah kalian sudah menulis PR wahai anak-anakku? Teruskan. Na'am, kata benar. Nah, ini ya. Al-Mudarris berkata kepada siapa? Abdullah, Ustaz. Nah. Apakah kalian sudah menulis PR wahai anak-anakku? Na'am, kata benar. Ya, kami sudah menulis. Nah. Ana lam aktub. Saya tidak menulis. Saya belum menulis. Saya belum menulis. Siapa yang berkata ini? Ali, Ustaz. Ali. Nah. Lima lam taktub ya bunayya. Nah, bunayya. Mengapa? Mengapa kamu tidak menulis wahai anakku? Li annani lam afham ad-darsa. Naam, asalnya lam afham ad-darsa, begitu kan? Naam, Ustaz. Kalau di sini ada dua huruf mati. Naam. Yani huruf mati bertemu dengan alif lam. Maka bagaimana? Huruf pertamanya, huruf dihidupkan, sebelum alif lam dihidupkan. Satunya, Ustaz. Nah, menjadi kasrah di sini. Naam, lam afhamid darsa. Terjemahkan. Karena saya belum paham pelajaran. Ahsant. Terus. Malladhi lam tafhamhu fid darsi. Apa yang belum kamu pahami? Apa yang belum kamu pahami dalam pelajaran? Nah, di bagian mana maksudnya? Begitu ya, ajat Niko. Faham tak? Faham. Teruskan. Lam afhamil farqo bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Nah. Saya belum paham perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah. Terbalik, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, sedangkan kita sudah belajar. Berasal dari kiai Niko. Baik, Ustaz. Ali belum paham beda antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Teruskan. Kathirun minat tulabi lam yafhamu hadha. Nah. Banyak dari para siswa yang belum paham, yang mereka belum paham ini. Nah, jadi tidak hanya Ali, di sini ada Abbas juga sepertinya belum paham. Nah, Ustaz. Dan Al-Husain, lihat Al-Husain setelahnya. Nah. Teruskan. Sa'altu akhwati la'i yadrusna fil madrasati thanawiyati an hadha walam ya'rifna. Nah. Saya bertanya kepada saudari-saudariku yang mereka berada di bangku SMA tentang ini dan mereka tidak paham. Mereka pun belum paham. Masya Allah. Lihat. Atau kakak mereka di SMA juga belum. Nah. Dan nanti insya Allah penjelasannya di pertemuan berikutnya insya Allah. Cukup sampai sini dulu Ajat Niko. Nanti penjelasan beda antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah kapan? Di pekan depan insya Allah. Sebelum Qarim. Barakallahu fiik ya Ajat Niko. Jazakallah khair. Dan waktu sudah menunjukkan jam 9:30 kurang, kami kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan, dan nampaknya karena waktu yang terbatas, kita tidak dapat melanjutkan baca khiwar ataupun mengupas atau mengulas apa yang ada di khiwar ini atau pelajaran yang secara mendalam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, beberapa pertanyaan pesan singkat layak untuk kita bacakan, Ustaz, ya. Nah, yang pertama berkenaan dengan khiwar yang baru saja kita baca. Ustaz, mohon dijelaskan apa kedudukan sallallahu alaihi wasallam pada kata atau kalimat di khiwar tersebut. Nah, di sini kalimat yang disebut oleh para ulama bahasa dengan jumlah i'tiradiyah, kalimat yang muncul di tengah-tengah yang sebenarnya tidak ada kedudukan khusus di situ. Di sini hanya kalimat yang muncul sebagai doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sementara begitu. Baik, jazakumullahu khairan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat yang kita bacakan, barangkali memang tidak sesuai dengan tema kita, namun beliau mengatakan, atau dari Arifah di Kediri, Ustaz, bagaimana cara membedakan mudzakkar atau mu'annasnya isim yang berakhiran dengan alif maksurah seperti ason atau artinya tongkat dan hudan petunjuk. Jazakallahu khair. Nah, di sini memang pelajaran kita memang sudah membahas al-mudzakkar dan al-mu'annas. Hanya saja di jilid kedua dan jilid pertama ini kita hanya masih bicara al-mudzakkar wal mu'annas dengan tanda yang sederhana kita pahami. Dan saya sarankan pertanyaan ini khusus kita ajukan ke Ustaz Mas'ud nanti insyaallah di pekan atau di esok hari. Namun sedikit di sini tentang tanda-tanda mudzakkar dan mu'annas. Kita yang sudah kita pelajari bagaimana Ajat Miko? Yang sudah kita pelajari secara sederhana, beda antara mudzakkar mu'annas dengan apa? Tak marbutah, Ustaz. Nah, secara sederhana seperti itu. Adapun alif maksurah belum kita bahas secara khusus, dan mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz Mas'ud Mahmud di malam Sabtu, dan mudah-mudahan saat kita bertemu nanti di pelajaran itu, di jilid kedua ini, mudah-mudahan kita bahas, insya Allah. Nah, Ustaz Barakallahu Fik. Nah, demikian. Dan nampaknya itu beberapa pertanyaan yang kita telah bacakan di pesan singkat Ustaz, mohon disampaikan sebagai ikhtitam kajian kita. Nah, kita sudah mulai masuk di pelajaran 21. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa pokok bahasannya terkait dengan al-mudhari yang majzum. Dan antum akan temukan di dialog banyak sekali contoh-contoh daripada al-fi'il mudhari yang majzum, khususnya dengan kata lam. Dan insyaAllah akan kita ulang kembali di pertemuan berikutnya pembahasan ini secara global. Kemudian setelah itu kita akan bahas secara khusus di dialog. Dan mudah-mudahan nanti ada penjelasan khusus secara teori di buku ini insyaAllah. Kiranya cukup sampai sini dulu. Mohon terus murojaah. Dan khususnya di jilid kedua ini sudah semakin kompleks. Ana minta kepada al-ikhwa wal-akhwat untuk lebih bersungguh-sungguh dan lebih serius lagi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam kebaikan, semoga Allah juga mengumpulkan kita semua di surganya. Amin. Rabbal alamin. Demikian, kita tutup. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.